Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala Al-Ikhlas Sendau dan pendengar radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang pendidikan anak dari kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita sampai pada bahasan tentang urgensi pentingnya kesolehan ayah dan ibu untuk baiknya dan terjaganya anak. Terakhir kita baca firman Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi ayat yang ke-82. Yaitu wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil madinah. Adapun tembok itu, maka dia adalah milik dua anak yatim yang ada di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzullahuma, dan adalah di bawah tembok tersebut terdapat simpanan milik keduanya. Wa kana abuhuma shaliha, dan adalah bapak keduanya adalah seorang bapak yang saleh. Fa arada rabbuka ayablugha ashuddahuma, maka Allah ingin, maka Tuhanmu yaitu Allah Ta'ala ingin agar keduanya sampai pada usia dewasanya. Wa istakhija kanzahuma, setelah dewasa keduanya kemudian akan mengeluarkan simpanan milik keduanya. Rahmatan min rabbika, sebagai bentuk kasih sayang dari Rabbmu. Maka tentang makna ayat ini, faqad marra Musa, maka Musa lewat bersama Khadir alaihimassalam melewati ala ahli qaryatin, penduduk satu kampung. Kemudian keduanya minta makan dari penduduk kampung tersebut karena mereka musafir, kehabisan bekal makan. Dan di masa silam ketika belum ada usaha kuliner, belum ada usaha warung makan, restoran dan sebagainya, maka musafir hanya mengandalkan bekal makannya. Jika habis, maka dia akan cari kampung, kemudian minta makan pada penduduk kampung tersebut dengan status sebagai tamu. Dan minta suguhan dan jamuan yang layak diberikan kepada tamu. Maka wasa'alu ahlaha haqqad daif, dan mereka meminta kepada penduduk kampung tersebut haqqad daif, hak tamu. Maka tamu dalam artian daif atau daif dalam artian tamu itu tidak harus orang yang dikenal. Tidak harus kemudian kawan dan sebagainya kemudian berkunjung ke rumah kita. Namun ada juga daif dalam artian tidak kenal apapun, tidak kenal sama sekali, kemudian datang ke rumah, maka ini statusnya daif. Maka ini statusnya tamu meskipun tidak kenal. Maka untuk disebut daif tidak disyaratkan harus orang yang dikenal. Maka semua orang yang berkunjung ke rumah kita, baik kita mengenalnya sebelumnya atau baru lihat mukanya saat itu atau baru kenal namanya saat itu, maka ini termasuk daif. Namun berkenaan dengan masalah tamu, maka tamu dalam bahasa Arab ada dua istilah yang dipakai untuk tamu, ada daifun dan ada zairun. Ada tamu dalam pengertian daif, dan inilah yang punya hak dalam Islam untuk mendapatkan suguhan, jamuan, dan bahkan suguhan dan jamuan makan besar. Dan ada zairun, orang yang berkunjung, yang layak untuk mendapatkan penghormatan sewajarnya, namun tidak harus menyediakan makan besar untuknya. Maka tamu yang disebut daif adalah orang yang berasal dari luar daerah. Orang yang asalnya tamu yang berasal dari luar daerah. dia datang dari jauh, maka dia dhaif. Sedangkan jika dia cuma statusnya tetangga sama satu kompleks, satu gang, satu RT, maka itu bukan dhaif, namun itu zair, orang yang berkunjung. Maka tidak, kalau untuk kemudian tetangga, satu gang, satu RT, maka tidak ada harus keharusan untuk memberikan diafah dalam artian makan besar. Namun kalau itu dhaif, maka ada kewajiban untuk memberikan diafah dalam bentuk nih, makan besar. Fa'abau, maka mereka enggan untuk memberikan diafah, sugan dan jamuan makan besar pada keduanya. Lalu dua orang Nabi ini, Musa dan Khadir, mendapatkan di kampung tersebut ada tembok yang condong, yang sudah tidak lagi tegak, yang tembok tersebut ingin roboh. Maka Khadir kemudian menegakkannya. Maka Musa kemudian berkata kepada Khadir, seandainya engkau mau, engkau bisa minta upah karenanya. Fakana min jawabil Khadir li Musa, maka diantara jawaban Khadir pada Musa, adapun tembok, ya, dan seterusnya yang tadi telah kita baca ayatnya. Fangdur, maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga harta anak yatim, simpanan anak yatim disebabkan solehnya bapaknya. Wahal tadu'nu, dan apakah engkau mengira atau apakah anda mengira atau berkeyakinan bahasanya simpanan ini, harta ini yang Allah jaga adalah harta yang terkumpul dari hal yang haram? Kalla, tentu jawabannya sekali-kali tidak. Konsekuensi kesolehan seorang ayah, dia tidaklah mengumpulkan harta ini kecuali dari sumber yang halal. Wa itu demikian juga penjagaan Allah untuk harta tersebut likauni, karena dia adalah harta yang halal. Namun perlu diketahui tentang kanzullahuma yang ada dalam surat Al-Kahfi 82 terdapat perselisihan di antara ahli tafsir tentang maknanya. Ada dua pendapat ahli tafsir. Ya, penjelasan Ikrimah, Qatadah dan yang lainnya mengatakan wa kana tahtahu malun madfunun lahuma. Adalah kemudian di bawah tembok tersebut terdapat harta yang disimpan, yang dipendam, dan itu milik keduanya. Kata Ibnu Katsir, wa huwa dhahiru siyaq min al-ayat wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir. Ini adalah makna zahir dari rentetan ayat, dan dia adalah makna yang dipilih oleh Syekhul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala. Bahasanya yang dimaksudkan zun di situ adalah malun, harta. Waqala Mujahid, sedangkan pendapat yang kedua, tafsiran Mujahid yang mengatakan suhufun fiha ilmun. Yang dimaksud dengan simpanan adalah lembaran-lembaran yang lembaran-lembaran tersebut berisi ilmu. Maka menurut tafsiran Mujahid, simpanan perbendaraan di sini adalah simpanan dan perbendaraan ilmu. Ya, namun pada akhirnya Ibnu Katsir mengkompromikan dua pendapat ini dengan mengatakan bahasanya yang dimaksudkan adalah dua-duanya. Maka yang dimaksud dengan kanzun, simpanan dan perbendaraan tersebut adalah harta, dan di antara harta yang jadi simpanan itu adalah kepingan-kepingan, lembaran-lembaran, ya, lembaran-lembaran emas dan semacam itu. Dan di lembaran-lembaran tersebut dijumpai disisipi kata-kata hikmah. Maka ini adalah lempengan emas, dan lempengan emas tersebut tidak hanya polos lempengan, namun ada kata-kata hikmah, ada ilmu yang tercantum padanya. Maka itulah yang dimaksud dengan kanzul lahuma, perbendaraan dan simpanan keduanya. Maka dari sini, dari penjelasan Mujahid, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya yang namanya perbendaraan, yang namanya simpanan, itu tidak hanya yang berupa harta. Maka peninggalan orang tua, peninggalan ayah, ibu, atau kemudian peninggalan kakek dan nenek, yang disebut simpanan, yang disebut perbendaraan, bukan hanya yang wujudnya adalah harta. Namun ketika orang tua itu meninggalkan buku, meninggalkan kitab, meninggalkan ilmu, maka dia juga telah meninggalkan simpanan dan perbendaraan bagi anaknya. Yang ini ya, bisa kita katakan tidak kalah berharga dibandingkan simpanan dan perbendaraan harta. Kemudian ayat yang lain tentang menunjukkan pentingnya amal soleh orang tua, kesolehan orang tua bagi anaknya adalah surat An-Nisa ayat yang ke-9. Surat An-Nisa ayat yang ke-9 ini berbicara tentang, kita perlu faham konteks ayat apa yang dibicarakan supaya kita bisa memahami dengan baik makna ayat ini. Maka ini berbicara tentang seorang yang hampir meninggal dunia. Ini seorang yang dalam kondisi hampir meninggal dunia, dan ketika dia mau meninggal dunia, maka dia mau wasiat-wasiat. Nah, bersama dia ketika hendak meninggal dunia tersebut terdapat sejumlah orang. Maka orang-orang ini Allah larang untuk tidak memprovokasi orang yang mau meninggal dunia untuk menghabiskan hartanya dengan wasiat. Jangan jadi provokator. Allah ingatkan orang-orang yang di samping orang yang mau meninggal dunia, kamu jangan jadi provokator. Jangan memprovokatori orang itu. Anggap saja ini yang mau meninggal dunia adalah Bapak A, terus yang ada di dekatnya adalah Bapak B, maka Allah larang si B untuk menjadi provokator pada A supaya menginfakkan semua hartanya atau menghabiskan banyak hartanya. Maka si B dilarang untuk ini mumpung belum meninggal dunia, silakan harta diinfakkan saja, disedekahkan saja. Anak tidak akan bisa menolongmu nanti di akhirat. Amalmu yang akan membantumu. Nah, ini mumpung masih bisa beramal, masih ada kesempatan beramal, silakan beramal sebaik-baiknya. Tidak usah perlu mikirkan anak, karena anak juga tidak akan membantumu dan menolongmu di akhirat. Maka nasihat yang indah semacam ini, yang ini merupakan kalimat nasihat yang indah dalam tanda petik semacam ini, ini adalah bentuk provokasi yang Allah larang. Padahal orang yang mau meninggal dunia tadi, si A tadi punya anak-anak yang masih kecil-kecil, sebagiannya yang masih kecil-kecil, yang butuh, tentu butuh, sangat membutuhkan harta. Bukan orang-orang yang sudah mandiri, yang sudah keluarga, sudah punya kerja semua. Kan tentu keadaannya berbeda. Ini anaknya si A itu masih kecil-kecil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, maka ketika wahai B, ketika Anda dalam kondisi posisi semacam ini, maka ingatkan dia untuk tidak lupa dengan anaknya. Ingatkan si A agar tidak lupa dengan anaknya. bukankah engkau wahib ingin ketika seandainya engkau mau meninggal dunia dalam keadaan masih punya anak kecil-kecil, Allah kau ingin agar Allah datangkan orang, anggap saja C, yang akan kemudian berbuat yang baik, semisal berbuat baik kepadamu dengan mengingatkan dengan mengingatkanmu untuk perhatian dengan anak. Maka jika engkau berbuat baik kepada anaknya si A, jika engkau berbuat baik dengan anaknya si A dengan tidak memprovokasi si A untuk menghabiskan hartanya, nanti Allah akan datangkan kepada untukmu orang yang akan juga menolong anakmu. Maka Allah akan datangkan orang lain yang akan menolong anakmu, yang akan membantu anakmu. Di antaranya adalah membantu dan menolong anakmu dengan mengingatkanmu ketika engkau meninggal dunia, jangan sampai meninggalkan anaknya dalam keadaan miskin, namun ingat keadaan anaknya masih kecil-kecil yang butuh bantuan dan bantuan banyak orang, bantuan harta dan yang lainnya. Maka Allah Ta'ala sehingga Allah jadikan perkataan yang baik si B kepada si A itu menjadi sebab Allah akan datangkan orang-orang yang akan membantu anaknya si B. Oleh karena itu Allah katakan di surat An-Nisa ayat yang ke-9, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhuriyatan di'afan. Dan tidaklah merasa khawatir dan tidaklah khawatir orang-orang yang meninggalkan setelah matinya dhuriyatan di'afan, anak keturunan yang masih kecil-kecil. Khafu 'alaihim, yang dia mengkhawatirkan nasibnya. Nasib anak-anaknya. Nah, supaya kemudian dia tidak terlalu khawatir dengan nafsi anak-anaknya, supaya kemudian Allah datangkan orang-orang yang akan membantu dan menolong anak-anaknya, maka Allah katakan kiatnya falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walyaqulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Di antara perkataan baik dalam hal ini, dalam konteks ayat ini, adalah perkataan baik si B kepada si A untuk ingat anaknya dan jangan menghabiskan semua harta untuk kemudian sedekah sehingga meninggalkan anak dalam keadaan miskin dan tidak punya harta sedikit pun. Nah, kalau Anda wahibing, Anda khawatir punya anak meninggal dunia dalam keadaan anak masih kecil dan khawatir tentang bagaimana nasib anaknya setelah dia meninggal dunia, maka caranya, cara untuk kemudian memupus kekhawatiran tersebut atau menguranginya adalah hendaklah selama hidup engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata-kata yang baik secara umum dan berkata-kata yang baik secara khusus dalam konteks, dalam situasi yang tadi telah kita sebutkan. Dengan itu, maka ini menjadi sebab Allah akan datangkan orang-orang yang menolong, memperhatikan, dan membantu anakmu. Nih, maka Allah yuaddih asilah menjelaskan adanya hubungan antara perkataan yang baik dengan keadaan anak yatim. Nih. Ya, tentu ketika disebut anak yatim maka artinya masih kecil-kecil dan bapaknya telah meninggal dunia. Dan tercerminnya dampak dari hal tersebut pada anak keturunan seseorang. Maka gara-gara dia bertakwa kepada Allah dan berkata-kata dengan perkataan yang baik, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan anak-anaknya yang masih kecil-kecil yang dia tinggal mati. Sehingga masih berkata, masih menjadi bagian dari makna surat An-Nisa ayat yang ke-9, fa'alaika ayyuhab ayyuhal ab wa anti ayyatuhal um, maka wahai para ayah, wahai para bunda, bertakwalah Anda kepada Allah, berkata-katalah dengan perkataan yang baik, terutama berkata-kata yang baik terhadap anak yatim orang lain. Ya, terutama terhadap anak yatim orang lain. Dan di antara bentuknya, jika Anda melihat ada orang yang memakan harta mereka anak yatim orang lain, atau ada orang yang memprovokasi untuk mendolimi anak yatim atau mengurangi hak mereka dan sebagainya, maka bangkitlah dan katakanlah perkataan Anda yang benar dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa hadhil kalimatu sadidah, maka perkataan yang benar yang muncul dari Anda itu akan jadi sebab Allah menghilangkan kezaliman dan Allah kemudian menegaskan kebenaran. Wa tabaqa li ahfadika mim ba'dika, dan perkataan Anda tersebut akan langgeng dampaknya pada cucu-cucumu mim ba'dika, setelah engkau meninggal dunia. Di samping itu, kata-katamu tersebut akan tercatat dan tercatat di buku catatan amalmu yang nanti akan dilihat pada hari kiamat. Oleh karena itu, hendaklah Anda antusias, ghayatul hirs, dengan betul-betul antusias untuk memuliakan anak yatim orang lain. Dan hati-hati untuk tidak mendekati harta anak yatim. Karena ingat, sesungguhnya perbuatan Anda tersebut memiliki pengaruh yang sangat luar biasa pada anakmu atau pada cucumu atau pada cicitmu, kama qaddamna, sebagaimana telah kami sampaikan. Ya, maka makna melebar dari ayat ini dengan tetap tidak terlalu lepas dari konteks asalnya adalah berbuatlah baik kepada anak yatim milik orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan orang yang akan berbuat baik kepada yatimmu, baik pada anakmu atau kemudian cucumu atau pada cicitmu. Maka amal soleh orang tua itu punya dampak pada anak. Kemudian kiat yang lain berkenaan dengan tentu apa yang telah disampaikan kiat sebelumnya tentang pentingnya doa untuk anak. Maka agar doa itu terkabul, ya, maka hendaknya orang tua, agar doa untuk anaknya itu Allah kabulkan, maka hendaknya orang tua tersebut memperhatikan apa yang dia makan dan apa yang dia minum. Tayyib ayuhal ab, oleh karena itu, wahai seorang ayah, maka jadikalah makananmu makanan yang tayyib, makanan yang baik dan halal, demikian juga minumanmu dan pakaianmu. Sehingga ketika Anda mengangkat kedua belah tangan Anda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang Anda angkat adalah tangan yang bersih dan jiwa yang suci. Sehingga diterimalah apa yang Anda panjatkan untuk anak atau keturunan Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki mereka dan memberi keberkahan untukmu pada mereka. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya yang Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Di antaranya adalah Allah hanya menerima doa orang-orang yang bertakwa. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa adalah orang yang bertakwa kepada Allah dalam doanya, dengan memenuhi aturan-aturan doa, dan di antaranya adalah jaga diri dari hal-hal yang haram. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah, Nabi menceritakan adanya seorang yang bepergian jauh sampai-sampai kemudian rambutnya acak-acakan, ya, pakaiannya berdebu, dia julurkan dua tangannya ke arah langit, ya, sambil mengatakan, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku." Namun makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh besar dengan yang haram, maka bagaimanakah hal tersebut dikabulkan untuknya. Di catatan kaki hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengkapnya hadis, ayuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu tayyib, zat yang baik, dan tidaklah menerima kecuali yang baik-baik. Tidaklah menerima kecuali amal yang baik dan ucapan yang baik. Demikian juga tidaklah menerima kecuali roh dan nyawa yang baik. Dan sungguh Allah memerintahkan orang yang beriman sama dengan perintah yang Allah tujukan pada para rasul. Allah katakan, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, makalah yang baik-baik dan beramalah dengan amal yang saleh. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Thumma dzakara rajula yutilu safara, dan seterusnya. Maka fa'anna yustajabu lidhalik, maka bagaimanakah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkabulkannya, atau dari manakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonannya. Dan anna di sini maknanya adalah litaklil, bukan untuk istihalah, bukan mau mengatakan mustahilnya hal tersebut, namun untuk menunjukkan jarangnya atau sulitnya hal tersebut. Namun bukan mustahil. Artinya mungkin saja orang yang semacam ini keadaannya, doanya, ada doanya Allah kabulkan. Kembali ke atas, fakaifa yaliku bika ayyuhal ab, maka apakah layak bagi Anda wahai seorang ayah, Anda tengadahkan dua telapak tangan Anda yang dia dikotori dengan berbagai macam kekotoran, boleh jadi darah orang-orang yang tidak bersalah, atau dikotori dengan memukul orang-orang yang tidak bersalah, mendzalimi orang-orang yang abriyah tidak bersalah, memukul mereka atau menipu mereka. Setelah itu Anda berdoa minta pada Allah solehnya anak keturunan sambil mengangkat dua tangan yang semacam ini keadaannya. Bagaimana layak bagi Anda untuk berdoa minta kepada Allah bitil kal afwah, dengan mulut yang kotor, karena kotor dengan makanan yang haram, meskipun mulutnya wangi, mulutnya bersih, namun kotor dengan makan yang haram, kotor dengan dusta, kotor dengan namimah, adu domba, dengan ikhtiyab, dengan ribah, dengan menggunjing, dengan mencela kehormatan orang lain, kehormatan sesama muslim, apalagi kemudian kehormatan seorang da'i dan orang yang berilmu atau para ulama, mengotori mulut dengan caci maki, dengan celaan dan caci maki, bahkan mulut pun kotor dengan ucapan kemusyrikan, dengan menuduh wanita yang baik-baik dengan tuduhan zina, maka ini semua adalah hal-hal yang mengotori mulut. Maka apakah Anda berpandangan bahasanya doa Anda akan dikabulkan, direspon dan dijawab, padahal pakaian yang Anda pakai adalah pakaian yang haram, dan asupan makanan Anda adalah berasal dari hal yang haram. Fa'alaikuma ayuhal abawan, maka menjadi kewajiban Anda wahai ayah dan bunda untuk bertakwa kepada Allah dan melakukan amal saleh, sehingga Allah menerima doa-doa Anda yang Anda panjatkan untuk kepentingan anak-anak Anda. Dan terdapat dari salah satu ulama salaf, tepatnya Sa'id ibn Musayyib, annahu qala li banihi, beliau berkata kepada anaknya. Dan Sa'id ibn Musayyib ini adalah seorang yang luar biasa dalam beribadah. Beliau adalah tabi'in yang paling berilmu, demikian juga tabi'in yang paling luar biasa dalam mengamalkan ilmu. Di antaranya beliau mengatakan, 40 tahun lamanya saya tidaklah mendengar adzan kecuali saya ada di masjid. Selama 40 tahun lamanya saya tidaklah mendengar adzan kecuali posisi saya sudah berada di dalam masjid. Itu Sa'id ibn Musayyib. Bujangannya sudah demikian. Dan itu 40 tahun ini tentu sebelum menikahnya, sejak dia kemudian bujangannya sudah demikian. Nah, ketika dia telah kemudian punya anak, maka beliau berkata kepada anaknya, ya bunayya la azidanna fi salati min ajlika. Ya, wahai anakku, ku tambahi jumlah rakaat salatku yang ku kerjakan demi dirimu. Maka tidak bisa kita bayangkan bagaimanakah ibadahnya Sa'id bin Musayyib setelah dia punya anak. Ketika bujang saja atau sejak bujang saja, dia mendengar adzan selama 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun lamanya, itu beliau sudah di masjid ketika adzan berkumandang. Dan selama itu pula kurang lebih 40 tahun beliau selalu sholat di shaf yang pertama. Kalau ba'dul ulama, sebagian ulama menjelaskan perkataan Sa'id bin Musayyib di atas dengan mengatakan maknahu, makna perkataan beliau, usalli kathiran, aku akan banyak-banyak sholat, wa'adullaha laka kathiran fi sholati, sehingga aku bisa banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikanmu wahai anakku dalam sholatku. Cuma sholatnya sedikit, cuma dua rakaat, ya, maka kesempatan doanya, ya, cuma di sujud yang cuma dua, kemudian tasawuf akhir yang satu, cuma tiga kesempatan. Nah, kalau ini kemudian kemudian ditambah lagi dua rakaat, ditambah lagi dua rakaat, maka kesempatan untuk mendoakan anaknya lebih banyak lagi. Ini makna perkataan beliau, bukan makna perkataan beliau beliau tidak ikhlas dalam dalam beramal, tidak ikhlas dalam sholat yang dikerjakan, namun bukan sholat yang beliau kerjakan sholat tendensius, bukan demikian maknanya. Namun maknanya adalah beliau ingin memperbanyak kesempatan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk anaknya di posisi-posisi yang itu sangat dianjurkan untuk berdoa saat, dalam sholat, ketika sujudnya, ketika tasahud akhirnya. Nah, itu yang beliau cari. Maka berkenaan dengan masalah ini, perkataan ulama salaf yang lain tentang atau yang sejenis dengan perkataan Sa'id bin Musayyib, ada perkataan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengatakan, ma min mu'minin yamutu ila hafidhallahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Tidaklah ada seorang mukmin yang bertakwa yang meninggal dunia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga anaknya dan Allah jaga cucunya. Demikian juga Muhammad ibn al-Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadhu bi rajuli salih waladahu wa walada walidihi. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dengan kehadiran seorang yang saleh, Allah akan jaga anaknya dan cucunya. Wa duwairat allati haulahu, demikian juga sejumlah tetangga yang ada di sekelilingnya. Fama yazaluna, maka tetangga tersebut terus menerus fi hifdin minallahi wa sitrin, berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, wal walidani, dan ayah dan bunda ketika dia membaca kitabullah, membaca Al-Quran, atau kemudian secara khusus membaca surat Al-Baqarah dan Mu'awidat, Mu'awidat itu Al-Ikhlas, Falak dan Anas, atau yang lain, maka malaikat tatanazzal akan turun karena Al-Quran, dan setan pun akan lari. Dan tidaklah diragukan bahasanya turunnya malaikat akan diiringi dengan turunnya ketenangan dan rahmat. Wa hadza qat'an, dan ini tentu saja memiliki dampak kepada anak, ya, dan memiliki pengaruh pada keselamatan anak. Ya, ketika orang tuanya rajin baca Al-Quran, maka ini akan jadi sebab turunnya malaikat yang akan membawa kedamaian, membawa ketenangan, dan ini tentu satu hal yang sangat berdampak bagi keturunan dari seorang ayah dan ibu yang demikian keadaannya. Dalilnya, Diatkan oleh di catatan kaki diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di sana disebutkan matstama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seorang itu berkumpul di salah satu rumah Allah yaitu masjid, namun penyebutan masjid ini adalah mimba bil ghalib, adalah umumnya, ya, atau menunjukkan keistimewaannya, namun hal yang sama itu ada pada tempat-tempat yang lain. Maka misalnya rumah, maka ketika tidaklah kemudian berkumpul sekelompok orang di rumah yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, kemudian mengkaji Al-Quran, di antara sama mereka kecuali turun pada mereka ketenangan dan rahmat akan menutupi mereka, dan malaikat akan mengepung mereka, dan Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kemudian dalil secara khusus tentang turunnya malaikat ketika orang tua itu baca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, telah dihadiskan oleh dalam Sahih Muslim dari Usaid ibn Hudair. Bainama huwa lailatan, ada seorang ayah, seorang sahabat Nabi namanya Usaid ibn Hudair, pada satu malam dia membaca di fi marbadihi, marbad di bintang dikatakan maudi alladhi yubasu fihi atamru, tempat pengeringan kurma. Ya, ini di gudang atau semacam itu. Itjalat farasuhu, di catatan kaki dikatakan jalat artinya wasabat, maka melompatlah kudanya. Faqara, kemudian beliau lanjutkan membaca Al-Quran. Thumma jalat al-ukhra, kemudian kuda yang lain juga lompat. Beliau tetap lanjutkan baca Al-Quran, kuda yang ketiga juga lompat. Qala Usaid, Usaid mengatakan ketika itu nampaknya dia di tempat itu bersama anaknya. Fakhashitu antata'u Yahya, antata'a Yahya, maka aku khawatir kuda tadi akan menginjak anakku yang namanya Yahya. Di catatan kaki, khashitu, aku khawatir kuda itu akan menginjak waladi anakku yang namanya Yahya. Fakumtu ilaiha, maka aku mendekati kuda. Ada apa sih, kenapa dia lompat-lompat? Karena kuda ini lompat-lompat. Kudekati kuda tersebut. Maka ternyata tiba-tiba ada semisal naungan di atas kepalaku. Fiha, di naungan tersebut terdapat semacam lentera-lentera. Yang lentera-lentera tersebut kemudian naik ke atas, ke udara, sehingga akhirnya menghilang dan aku tidak melihatnya. Qal, kata Usaid ibn Hudair. Dan di pagi hari aku menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kukatakan padanya, wahai Rasulullah, saat semalam di tengah malam aku membaca di gudangku, di tempat pengeringan kurma, ya, dan di situ ada anakku yang mungkin anak beliau yang nampaknya sedang tidur, anaknya tidur, ayahnya bangun tengah malam, fi jawfil lail, bukan untuk nonton bola, bukan untuk nge-game, ya, biar sepi enggak diganggu anak, nge-game tengah malam, namun bukan untuk itu, namun untuk membaca Al-Quran. Maka ijalat farasi, tiba-tiba kudaku loncat-loncat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lanjutkan saja bacanya wahai Ibnu Hudair. Qal, beliau mengatakan, iya aku lanjut baca. Summa jalat ukhra, kemudian ada kuda yang kedua yang juga loncat-loncat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra Ibnu Hudair, lanjutkan saja bacanya wahai Ibnu Hudair. Qal, faqaratu, iya wahai Rasul, aku juga lanjut baca. Dan loncat-loncat lagi kuda yang ketiga. maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan baca wahai Ibnu Hudair. Qal, kata Usaid bin Hudair, fan saraftu, lalu aku berhenti. Maka aku bubarkan, aku hentikan kegiatan baca Quranku. Maka Yahya qariban minha, dan posisi tidurnya Yahya itu di dekat kuda. Khasyitu, aku khawatir. Dan karena kuda ini loncat-loncat demikian, maka aku khawatir kalau kemudian pas turunnya, wah, nginjak anak yang lagi tidur. Maka aku dekati kudanya, ternyata ada semacam naungan. Di naungan tersebut terdapat semacam lentera-lentera. Yang lentera tadi kemudian naik ke udara sampai akhirnya aku tidak melihatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tilkal malaikatu kanat tastami'u laka." Itu yang kau lihat itu adalah penampakan yang kau lihat dari malaikat yang mereka mendengar dan menyimak bacaan Al-Qur'anmu. Walau qara'ta, dan seandainya engkau tetap membaca dan tetap lanjut membaca, kata Nabi, semalam engkau tetap terus membaca, la asbahat ya roha annas, saya jadilah kemudian pagi tiba dan orang masih bisa melihat lentera-lentera tersebut. Mata statiru minhum, tidak tertutup dari banyak orang. Maka di sini kita jumpai fadilah baca Al-Quran, menyebabkan bahasa di antara keutamaan baca Al-Quran adalah turunnya malaikat menyimak orang yang membaca Al-Quran, meskipun dia dan ini membaca Qurannya sendirian. Maka baca Quran menjadi sebab datangnya malaikat. Ketika seorang ayah membaca Al-Quran di rumah, maka jadi sebab turunnya malaikat ke rumah tersebut dengan maksud pokok kemudian menyimak bacaan Al-Quran. Dan tentu ini dia turun dengan membawa ketenangan, dengan membawa kebaikan, keberkahan, dan seterusnya. Yang tentu ini kemudian punya dampak yang positif terhadap kehidupan rumah tangga ini secara umum dan keadaan si anak dan keturunan dari seorang laki-laki semacam ini secara khusus. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabira." Maka janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah, maka rumah yang tidak diisi dengan kegiatan ibadah juga menjadi kuburan. Dan betapa banyak orang tua yang kejam dengan anaknya, anaknya diajak tinggal di kuburan. Ketika kemudian rumahnya tersebut sepi dari baca Quran, sepi dari ibadah, maka berarti dia ngajak anak istrinya untuk tinggal di kuburan. Inna syaitana yanfir minal bait, dan sunnya setan itu lari dari rumah, alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah, yang dibacakan di rumah tersebut surat al-baqarah. Maka hadis secara tidak langsung adalah berisi anjuran untuk membaca Al-Quran di rumah, dan kemudian keutamaan surat al-baqarah, di mana surat al-baqarah itu menjadi sebab terusirnya setan. Kemudian amma idza turikat, kembali ke atas, amma idza turikat tilawatul Quran. Adapun jika kegiatan baca Al-Quran ditinggalkan oleh orang tua di rumah, ya, di rumah, wa ghafala al-aba an dzikri, orang tua kemudian lalai untuk berzikir. Rumah tidak pernah dipakai untuk berzikir, tidak dipakai untuk baca Al-Quran. Malah diisi dengan dangdutan, sinetron, dan seterusnya. Isinya seperti itu, maka apakah malaikat yang turun ke situ? Maka tentu jawabannya tidak. Namun tatanazzal asyayatin. Maka yang turun adalah setan. Watarzu tilkal buyut, kemudian setan akan menyerang dan menguasai rumah tersebut. Satu rumah yang ditinggalkan padanya aktivitas mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setan akan datang menyerang dan menguasai satu rumah, yang rumah tersebut penuh dengan musik yang teriak-teriak, wal ma'azib dan alat-alat musik yang dimainkan dalam keadaan orang yang memainkannya tidak tahu malu, atau kemudian gambar-gambar yang haram. Tidaklah diragukan bahasanya hal-hal semacam ini memiliki dampak kepada keadaan keluarga ini, hubungan antara ayah dan ibu, hubungan orang tua dengan anak secara umum, dan hubungan antara orang tua dan keadaan anak secara akan berdampak pada anak secara khusus. Akan punya dampak pada anak ayah mata'athirin dengan betul-betul punya dampak. Ya'uzuhum ilal ma'asi azza wa yadfa'uhum ilal fasadi daf'a. Apa dampaknya? Dampak tersebut menggerakkan mereka anak-anak untuk melakukan berbagai macam maksiat dan mendorong mereka untuk menuju kerusakan daf'an, betul-betul dengan betul-betul didorong untuk kemudian melakukan berbagai macam kerusakan. Kemudian judul setelahnya adalah min atharil a'mali salihah, di antara dampak amal saleh yang dilakukan oleh orang tua untuk pendidikan anak. Di antara dampaknya ada ta'asi al-abna, adalah keteladanan anak terhadap orang tuanya dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Maka seorang anak yang melihat ayahnya adalah orang yang rajin berzikir, rajin membaca tahlil la ilaha illallah, baca tahmid, baca tasbih, takbir. Yaltaqit min qawlihi, maka si anak ini akan mendapatkan dari ucapan ayahnya, dari ucapan orang tuanya, la ilaha illallah, subhanallah dan Allahu akbar. Maka dia akan hafal, anaknya ini akan hafal bacaan-bacaan ini karena bolak-balik mendengar orang tuanya mengucapkan kalimat semacam itu. Demikian juga seorang anak yang dia, yang ayahnya itu di malam hari seringkali membagikan sedekah kepada fakir dan miskin secara sembunyi-sembunyi, mendatangi rumah-rumah orang miskin, tentu akan berbeda dengan anak yang orang tuanya, yursiluhu berarti anaknya yang dikirim. Maka anak yang dikirim oleh orang tuanya, diminta oleh orang tuanya di malam hari untuk membawa sedekah kepada fakir dan miskin secara sembunyi-sembunyi, diantarkan ke rumah-rumah mereka, berbeda dengan anak yang orang tuanya mengutusnya dan mengirimkannya di malam hari untuk beli narkoba atau minimal untuk beli rokok. Tentu berbeda. Orang tua yang sering ngajak anaknya, ayo beli rokok, nemeni bapak beli rokok, itu berbeda dengan orang tua yang ngajak anaknya, ayo nemeni bapak kita infak, apalagi ini 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah, bapak ingin 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, bapak mau kemudian mengisi kegiatan ini dengan memperbanyak amal soleh di antaranya sedekah. Maka orang tuanya punya agenda sedekah setiap harinya, maka kemudian dia ajak anaknya untuk nemeni, ya kita bagi ke sini, ini ke sini. Kenapa harus demikian? Tentu anak akan bertanya, kenapa demikian? Karena ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini waktu yang sangat mulia untuk beramal soleh. Maka kita harus punya agenda, punya jadwal untuk mengisinya dengan amal. Nah, ini diantaranya adalah sedekah. Ya, maka hari ini kita ke sini, hari berikutnya kita ke sana. Maka anak yang dididik dengan suasana semacam ini beda dengan anak yang dididik, diajak oleh orang tuanya untuk pergi, sebagaimana beliau contohkan beli rokok atau kemudian beli yang lainnya yang tidak ada manfaatnya. Dan seorang anak yang melihat ayahnya berpuasa Senin dan Kamis, dan dia lihat ayahnya adalah seorang yang menghadiri sholat Jumat dan sholat jamaah, datang ke masjid, tidaklah sebagaimana anak yang melihat orang tuanya pergi ke masyarih, ke tempat-tempat joget, kemudian tempat-tempat, kemudian konser dangdut, wal malahi, atau kemudian ke tempat-tempat malahi, kafe-kafe, klub malam, wa sinemat, atau kemudian ke bioskop. Maka tentu ya, anak yang melihat orang tuanya dan tahu kebiasaan orang tuanya semacam ini berbeda dengan yang pertama. Seorang anak yang melihat orang tuanya perginya ke masjid, perginya ke tempat pengajian dan ke tempat-tempat yang baik, maka ini akan masuk, semuanya itu akan jadi pesan-pesan yang masuk pada diri si anak. Taro al-ibn ala dia semua al-adhan, maka anda lihat anak anak yang ya yang sering kali mendengar adhan, maka dia pun yuradid al-adhan, dia pun menirukan bacaan muadzin. Adapun anak yang dia mendengar bapaknya menyanyi, yuradid huwa al-akhar al-aghani ala dawam, maka juga anaknya pintar menyanyi. Maka dia pun mengulang-ulang nyanyian ala dawam secara terus menerus. Maka ketika anak itu melihat orang tuanya mendengarkan adzan dan menjawab adzan, mendengarkan Al-Quran dan baca Al-Quran, itu pun seringkali malah pintar nyanyinya karena diajari sama teman-temannya. Padahal orang tuanya sudah rajin baca Quran, rajin kemudian ini, anaknya tetap pintar nyanyinya, daripada lancar nyanyinya, daripada daripada zikirnya. Apalagi kalau kemudian dia melihat orang tuanya juga yuradid al-aghani, mengulang-ulang murojaah nyanyian, ketemu kemudian temannya juga ngajarin nyanyi, maka klop sudah. Orang tuanya yang sudah kemudian merojaahnya, merojaah Al-Quran, merojaahnya yuradid al-adhan, mengikuti bacaan adhan dan yang lainnya, seringkali ya, anaknya juga masih lebih pintar nyanyinya daripada zikirnya. Ya, maka jika seorang ayah itu adalah seorang yang selalu berbakti pada orang tuanya, rajin mendoakan orang tuanya, mohonkan ampun untuk orang tuanya, memperhatikan keadaan orang tuanya, sering telpon tanya bagaimana keadaan ayah dan bundanya, wa itma'ani alihima, dan tenang dengan keadaan orang tuanya yang baik-baik, dan memenuhi kebutuhan orang tuanya, dan banyak-banyak mengucapkan Rabbi Firli wali-wali daya, wa yakulu da'iman, dan selalu mengatakan wa Rabku, sayangilah keduanya, itu kurang Rabbirham huma, kurang mim ini ya, kamar bayani sarira, atau kemudian jika telah meninggal dunia, rajin mengunjungi kubur kedua orang tuanya setelah wafatnya keduanya, dan sering kemudian berbagi sedekah atas nama orang tuanya, kemudian berhubungan baik dengan orang-orang yang kedua orang tuanya itu berhubungan baik dengannya. Wa yu'ti mangkan al-bawa yu'tiyanihi, dan memberi orang-orang miskin yang dulu orang tuanya itu langganan dan sering memberi-beri orang tersebut. Maka jika seorang anak itu melihat orang tuanya demikian akhlaknya, demikian keadaan akhlaknya, fa inna biiznillah, maka dengan izin Allah si anak ini akan yaktabis, akan mengambil min hadil akhlak akhlak semacam ini. Oh, dia akan tahu bagaimanakah semestinya bersikap pada orang tua, karena dia melihat bagaimanakah ayah dan ibunya perhatian dengan orang tuanya. Wa yastaghfir wa al-akhir li abawaihi, maka si anak tersebut pun akan mendoakan ampunan untuk orang tuanya setelah matinya orang tuanya, dan akan bersikap terhadap kedua orang tuanya sebagaimana apa yang dia lihat dilakukan oleh orang tuanya. Maka anak yang diajari oleh bapaknya untuk mengerjakan sholat tidaklah seperti anak yang dilatih oleh orang tuanya untuk kemudian nonton film, musik, dan sibuk dengan sepak bola. Tidak lupa ada kata-kata Quratul Qodam. maka beda, beda tentu hasilnya. Boleh jadi yang sudah diajak yang baik-baik, nah, yang kurang baik itu juga masih muncul, apalagi yang tidak kemudian maksimal mengajak anak pada kebaikan. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa radha'ana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.